Lukas bab 5. Isa atikaneh morita sedubeles oreng, lajuh eparengeh kobesa kangkui ngojuk roh-roh jahat, ben maberes penyakit. Salah najeria, red morita buru lajuh epakon acelen, kangkui maberes oreng sake, sarta mabletrah kabar parkara, berema Allah marentah menangkarato. Bok najak ngebapa apa, kangkui perjalanan jeria. Debuna Isa keret morita jeria, jak ngebe tongket otabe na kandonga sandeka. Jak ngebe kakanan otabe pese. Otabe kelampi de dua. Edi mabai mon bekna etarema. Bekna terus neng ebengko jeria. Sampai napak bektona bekna mangkat dari kota jeria. Ben edi mabai bekna tak etarema oreng. Onturi kota jeria. Ko sekaki abu dari pak depakna sokona bekna. Menangka parengaten kareng oreng jeria. Red murete Isa bada mangkat. Entar kasatisa menapaah kabar bagus, serta maberes reng-reng sesake neng emandiman. Enaleka Herodes semarenta e Galilea rua mearsa, parkara sekabiana ketetian jeria, laju arasa bingung. Sebab, bede sengocak jayaya pembaptis odik pole. Bede pole sengocak, je Elia rabu pole. Selain ngocak, je bede salah setongan nebih jaman lambekna odik pole. Debuna Herodes. Yahya bi singkok lai soro ketok le era. Tapi orang ria. Sapa se sebendera. Cek banyak nak kabar se eka eding singkok parkara orang jeria. Teti Herodes pas ahtiar terongola tena Isa. Sulrasula Isa la abeli. Lacuh nyareta aki ka Isa pa apa sila elakone. Sulrasula jeria bi Isa ebekta ke kota Betsaida. Mesa dari reng orang lainna. Tapi bektor reng-reng tahu je Isa mios ke jadia, lajuh pada norok ke jadia. Isa narema reng-reng jeria, lajuh abu debuh perkara berma Allah semarentah menangkarato. Lain dari jeria, Isa memberes reng-reng sake si bede antarana reng-reng jeria. Ebekto arela mulai compet, morete Isa si dubeles orang jeria nyantir ka Isa, laju matot. Guru, kenangan kak Dinto jauh bara, jauh temor. Nakong saya reng orang kak disa, pakunon tur saos. Mole nyare tedean sarang panginepan epong kampung sarang esa disa semak semak. Tape Isa ada bu. La pakane benar tibira. Red morede Isa mator. Abdi nasa kancah namong keduan roti lelemak sarang cukok de dua. Ponapa abdi nako tuntar ngobengi tedean seeparing agia kareng orang kak dinto. Eja dia berdera kerah lema ibu orang lalakean. Debuna Isa. Sorotoju reng-oreng jeria papok galumpok. Sakalompok na rakera saiket oreng. Debuna Isa jeria elakoni birit murid de. Isa laju montut roti silelemak bencukok si dedua gelek. Saalana jeria laju adengah kelangek asokor ka ala. Roti bencukok jeria etok-etok. Laju ebareng aki kerit murid de. Epakon gibegi kereng-oreng si banyak jeria. Reng-oreng jiria kepi pada ngakan sampai kenyang. Di lebihan nah, epa kompol biret morete, banyak nah bada dubeles budet. Esetongare, ebek to Isa tepak na atua ketibian. Red moreta nyanter ke jadia, Isa mareksaneh ke red moreta jeria. Cak noreng, sengkoknya siapa? Atorah red moreta. Bada sengocak panjenengan kak Dintoh Yahya Pembaptis. Bada juga sengocak Elia. Selain ngocak, salah setongnya pun nabi jaman timin si odik pole. Tapi, moncak nabana tibi, sengkok ria sapa? Debuna Isa, atara Petrus. Panjenengan rato penyelamat sejenciaki Allah. Isa laju adebu keret morede. Senga, jek sampai bena abala perkara jeria kesapa abai. Isa adebu pole. Potrana manosa, pacet kutu benyak nangkung kasangsaraan. Ben elaben bikpen pamimpin agama, mam imam kepala, serta ruh guru agama. Saklana jeria, laju bekal epatena, tape eare sekapeng telok, bekal epau dia boleh. Saklana jeria, Isa adebu kesakabiana orang si beda aja dia. Mon orang noro asengko, kotu palopah kakak parlona tibi. Pekol salib besabenare, pas terus noro asengko. Sabab orang sarebu odikna, bekal kailangna odikna. Tapi orang sengorbanagi odikna, polana sengkok, bekal meselamat odikna. Apa onto ngamon orang ngandik seantero dunya? Tapi marosak, otabe mamos na odikna. Mon orang todus ngakoni sengkok bentang pengajaran, potran manosa bekal todus sekiah ngakoni orang jeria. Ebek to rabu kalaben kobasana. Serta kalaben kobasana rama, ben kobasana kat malekat sesoceh. Beknai belekna ya. Iantrana bekna, sebeda edina ria, beda sekita kira mateh. Sabeluna nengale eh, Allah marenta menangkarato. Rake rasa minggu, salana isa morok parkara jeria kapi, laju ngajek Petrus, Yahya ben Yakobus, ebekta ke atas gumuk kaangkui atua. Tepana isa atua ijedia, raina laju aube ben rasokena dadi poterep galireben. Hotao laju beda orang kedua, ia Arya Musa ben Elia. Ngaton edalem sonar dari swarga, si kedua jeria, Abu Debuh bi Isa, parkara setena seta apit poleh bekal elampana salerana Yerusalem. Ebek to jeria, Petrus akan cah pada tedung, tapi laju jaga dek sakalah, sarta nangale eh Isa edalem kamul jeena, ben orang kedua ngadek Apolong ben Isa. Ebek to si kedua jeria ating gelagia Isa, Petrus matur ka Isa. Cek saya naik ke adinto guru, ngiring abdi nasakan cak abadi agia kemah tatelok. Setong ke agem panjenengan, setong ke agem Musa, setongan nah ke agem Elia. Petrus ngocakkan raja ria, tak apa ngerasa apa si kocak aki. Sabetara Petrus ki acaca, laju bada ondem si ngadengi Petrus ben kancana si kedua jeria, sampai kapi pada arasa tako. Salah naja ria, dari ondem jeria, bada suara kandaria. Arya tang anak seepele sengko, edinga kita buna. Salana suara jeria ambu, Petrus ben kancana si kedua, perak nengale eh Isa eje dia. Red murete Isa tak acacaan kapasapa perkara si etengale eh ebek to jeria. Kelakuan nah Isa ben murete si katelo, toron dari gumok jeria. Laju ede tengih orang sebanyak nah. Bada orang lalake ra-eraan dari ngak tengah nah orang si sebanyak nah jeria. Guru, nyona tolong olah tagi anak abdina. Anak abdina senamung setong tanda pole. Menabi serang roh jahat. Kana kepanika laju atarat dek segala. Bedenah tengketeng kantos colok nangabu. Roh jahat kepanika ros terosan nyiksa kana kepanika. Tak poron keluar dari kana kepanika. Abdina ampun nyon tolong ngeret murid di panjenengan supaya roh jahat kepanika iyoju. Namun ngeret murid di panjenengan tak mending beberes. Debuna Isa. Bok neria mek cek paranena. Bok ne padanya letong. Pada tak percaya sekali. Sampai bila sengkok ria kutu Apolong ben bok na. Sampai bila sengkok kutu sabar ka bok na. Kema anak na. Kibada na. Tepak na kana ajriya ajalan nyantir ka Isa. Bi roh jahat laju eban tengaki sampai bedena tengketeng. Tapi Isa apareng parentah ke roh jahat jeria supaya keluar. Ben kanak jeria laju beres. Bi Isa kanak jeria epasar aki ke pakna. Reng-oreng sebeda eja dia pada heran. Nengale eh kobesana ala seta lebet rajena. Ebek to reng-oreng ki pada geton. Nengale eh pak apa se elampa aki salerana. Isa laju adebu keret morete. Sengak jak kalopai. Apa sekoca agia sengkok ria? Potrana manosa, bekale pasra agia kakobasana manosa. Tapeh red murete Isa jeria, tak ngarteh ke seedebu agi Isa jeria. Parkara jeria, erosaya agi ke red murete jeria. Me oleh reng-oreng jeria, tak ngarteh. Tapeh red murete jeria, tak kok seatanya ke Isa. Red murete Isa, apa tuh perkara sapa yang talana abena jeria, sepaling raja. Isa ngegelih ke pekeran reng-oreng jeria. Dedi laju ngalak nak kanak kenek ke sorang. Karena jeria ipa manceng iya rengena. Isa laju adebu keret morete. Oreng senarema kanak ria polana sengko. Pada ben senarema sengko. Ben oreng senarema sengko. Narema salerena sengoto sengko. Sabab oreng sepaling kenek iantrana bekna. Jeria sepaling raja. Yahya Mator. Guru. Abdina ningale beda orang ngocuk roh jahat kalaban asmana panjenengan. Sarang abdina sakancai larang sebab orang kepaneka tak termasuk kompolan abdina. Lah dina jak langlang. debuna Isa kayahya benret morete selain. Sabab orang setak ngamo sobekna, artena norok bekna. Salanah para bektona Isa sepaong kee kaswarke, Isa laju moto sakih meyosa ke Yerusalem. Jadi Isa ngotos orang epakon mangkat ke ade. Reng-reng seyotos jeria masuk ke setong kampung Esa Maria, nyadia akiah pa apa seeka porlo Isa. Tapi reng-reng e kampung jeria tak anda narema Isa, sebab terang saleranah tepana meyosah ke Yerusalem. Jadi ebektoret merete Isa seanyama Yakubus ben Yahya tau perkara jeria, laju mator. Guste, pon apa abtina sakanca sarang panjenengan epa aku nanya on sopaja oce napoy toron dari langi, mi oleh reng-reng kak dintoh pada tompes. Isa atoleh pas dukah keret moreta jeria. Saalana jeria, Isa benret moreta laju mios ke kampung lainna. Tepana Isa benret moreta nerosaki para jalanana. Beda orang ngocak ke Isa. Guru, abdi nengiring apa jenengan kakak imasaus? Debunah Isa. Pate alas andik rongkang. Ben mano andik lebun. Tape potrane manosa, tak andik kenengan ke angku ibu marobu. Salana jeria, Isa laju adebu ke setong orang lain. Mara norok sengkok. Tapi orang jeria ngocak. Guru, abdi nanyo ona eti dimin, badi ngobur lagi ya pak. Debunah Isa. Ladina orang mateme oleh ngobur lagi orang matena dibi. Tapi bakna, kasak kabaragi berta, ja Allah lah mulai marenta. Beda pole, orang lain sengocak kantaria. Guru, abdi ngiring panjenengan. Nambong abdi nyo ona edih ki amit teka orang copok dimin. Debuna Isa ka orang jaria. Orang selah mulai nyelaga. Ben ki letolean kabudi. Orang jaria tak pantas. Dedi anggotana omada Allah.